Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب kami. Karuniakanlah kepada kami daripada pasangan-pasangan kami dan anak-anak keturunan kami yang menjadi permata hati kami, dan jadikanlah kami imam orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terlimpahkan kepada Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. Materi pendidikan anak dalam Islam pada pagi hari ini, insya Allah kita masih melanjutkan yang lalu tentang Al-Bina'ul Akhlaqi, membangun akhlak anak-anak. Yang lalu telah dijelaskan tentang pentingnya akhlak, keutamaan akhlak demikian luar biasa, bahkan kebagusan dan kebenaran akidah seseorang, keimanan seseorang itu juga tergantung kepada akhlaknya. Akhlak yang baik cermin akidah yang benar, akhlak yang buruk cermin akidah yang salah. InsyaAllah pada pagi hari ini kita masih melanjutkan tentang akhlak, yaitu contoh-contoh langsung dari Salafus Soleh tentang akhlak, tentang adab, dan yang lainnya yang semisal dengan itu. Para ulama mengatakan sesuatu yang paling dibutuhkan dan amat sangat dibutuhkan untuk diberikan kepada anak-anak adalah al-i'tina'u bi amri khuluqihi, adalah kita memberikan perhatian besar kepada masalah akhlak, akhlaknya anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu tumbuh mulai kecil tergantung kebiasaannya. Kalau dibiasakan berakhlak baik, sampai besar insya Allah akhlaknya baik. Kalau tidak dibiasakan berakhlak baik, maka sampai besar pun akhlaknya akan tidak baik. Jadi ini sesuatu yang sangat penting, yang prinsip, yaitu kita benar-benar memperhatikan pendidikan akhlak untuk anak-anak kita, agar dia tumbuh dan terbiasa semenjak kecil menjadi anak-anak yang berakhlak baik. Karena pada dasarnya setiap anak lahir di atas fitrah. Fitrah. Anak itu lahir dalam keadaan bersih, tabiatnya baik, dia anak yang lurus. Maka dari itu perlu dia dijadikan tetap kepada fitrahnya, tetap kepada kebaikannya yang lurus itu, sehingga dia tidak berubah menjadi salah, menjadi menyimpang, dan keluar daripada fitrah yang bersih dan lurus itu. Pendidikan akhlak amat sangat penting. Ada ucapan yang sangat indah dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-sahabiyul jalil Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma berbicara kepada para bapak, para ibu dan para pendidik dengan pembicaraan yang lembut, yang halus, yang indah tentang pendidikan anak, terutama pendidikan akhlak. Kata beliau, "Adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu. Madza adabtahu wa madza 'allamtahu wa huwa mas'ulun 'an birrika wa tawa'iyatuka lak." Berilah adab kepada anakmu, ajarkan adab kepada anakmu, ajarkan akhlak kepada anakmu, karena kamu nanti akan ditanya ditanya, dengan apa kamu didik akhlak anakmu? Apa yang kamu ajarkan kepada anakmu? Sedangkan dia, anakmu, nanti akan ditanya oleh Allah tentang baktinya kepadamu, tentang ketaatannya kepadamu. Jadi ini adalah keadilan Islam, keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang bapak, seorang ibu, seorang pendidik ditanya oleh Allah, kau didik dengan apa anakmu? Kau ajar dengan apa anakmu? Bagaimana akhlak anakmu? Anak juga ditanya oleh Allah, apakah kau berbakti kepada orang tuamu? Apakah kau taat kepada orang tuamu? Semuanya akan ditanya. Maka dari itu, mari kita perhatikan pendidikan akhlak anak-anak kita, adab anak-anak kita. Para salafus saleh rahimahumullahu ta'ala, mereka sangat memperhatikan pendidikan akhlak anak-anaknya. Di antaranya ada seorang salafus saleh yang bernama Ibrahim bin Al-Hubaib ibn Syahid. Beliau mengatakan, qala li abi, ayahku berkata kepadaku. Jadi ketika beliau masih usia pemula, masih usia muda, masih kanak-kanak, ayahnya berwasiat kepadanya. Apa kata ayahnya? I'til fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadihim fa inna dhalika ahabbu ilayya min kathirin min al hadith. Bapakku berkata kepadaku, wahai putraku, datangilah para ahli fikih, datangilah para ulama yang mengamalkan ilmunya, belajarlah dari mereka, ambillah adab mereka, akhlak mereka, dan petunjuk mereka. Karena hal itu lebih aku sukai daripada kamu belajar hadis yang banyak. Subhanallah, ini sangat indah sekali. Maksudnya di sini, anak-anak itu sebelum dididik ilmu yang macam-macam, ilmu ini, ilmu itu, ilmu macam-macam mendalam, itu perlu diberi pendidikan akhlak dahulu. Akhlak nomor satu, adab nomor satu. Kalau sudah tertanamkan akhlak dan adab, dia menjadi anak yang baik, yang saleh, yang berakhlak dan beradab, maka ilmu-ilmu yang lain itu akan mudah dan akan menjadi baik dia dengan ilmu yang lain-lainnya itu. Adapun kalau anak pandai ilmu ini, pandai ilmu itu, hafal ini, hafal itu, sementara pendidikan akhlak masih belum, pendidikan tentang adab masih belum, maka anak-anak model gini akan menjadi anak-anak yang kurang akhlak dan kurang adab, atau kasarnya menjadi anak-anak yang kurang ajar. Ilmunya ada tapi kurang ajar, tidak ada akhlaknya, tidak ada adabnya. Kenapa? Hanya belajar ilmu, tidak belajar akhlak. Iya, ini penting sekali. Karena kalau anak-anak tidak belajar akhlak, tidak belajar adab, sudah belajar ilmu hadis, belajar ilmu ini, nanti akhirnya hadisnya Rasulullah SAW oleh dia diselewengkan dengan pemahaman dia, dengan akhlaknya yang buruk, dengan akhlaknya yang jelek, sehingga hadis Rasulullah SAW dan ilmu agama menjadi tercemar, menjadi buruk, gara-gara akhlak para pengembannya yang jelek, adabnya yang tidak baik. Demikian pula murid-muridnya Imam Malik. Kita mengenal Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Malik bin Anas, Imam Ahlil Madinah, Imam Daril Hijrah, imamnya penduduk Madinah, yang mana Imam Malik ini luar biasa. Beliau ulama panutan di Madinah, sehingga tidak ada orang yang berani memberikan fatwa di Madinah kalau di sana masih ada Imam Malik. Sehingga tersebar pomeo yang berbunyi, kaifa yufta wa Malik fil Madinah. Bagaimana mungkin ada orang berani memberi fatwa sementara Imam Malik masih berada di Madinah. Imam Malik mempunyai murid banyak. Murid-muridnya Imam Malik ketika belajar kepada Imam Malik bukan hanya belajar hadis, bukan hanya belajar dari kitab Muwatta, Muwatta Imam Malik, kitab hadis, tapi mereka lebih banyak belajar adab, belajar akhlak daripada belajar hadisnya. Mereka mengatakan, murid-muridnya Imam Malik, ta'allamna min adabi Malik akthar min hadithihi. Kami belajar dari adabnya Imam Malik lebih banyak dari hadisnya Imam Malik. Di sini pentingnya belajar kepada guru yang beradab dan berakhlak. Tidak cukup hanya membaca buku saja, karena banyak pelajaran akhlak, banyak pelajaran adab yang tidak ada di buku. Karena banyak daripada praktek-praktek yang ada di buku itu tidak ada di dalam buku, tapi hanya ada ketika dipraktekkan langsung oleh guru yang mengajarkan buku itu, yang mana guru mendapatkan pelajaran itu dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi belajar adab ini penting. Jangan diberi ilmu-ilmu yang mendalam sebelum belajar akhlak dan adab, karena dia nanti akan menyalahgunakan ilmunya. Dia menjadi orang-orang yang berilmu tapi tidak bermanfaat ilmunya, menjadi anak-anak yang kurang ajar dan tidak beradab. Oleh karena itu, sebagian salafus saleh yang lainnya mengatakan kepada putranya, "Ya bunayya, la anta ta'allama baban minal adab ahabbu ilayya min anta ta'allama sab'ina baban min abwabil ilmi." Wahai putraku, sekiranya kamu belajar satu bab daripada adab, itu lebih aku sukai daripada kamu belajar 7 bab daripada bab-bab ilmu. Subhanallah. Ini adalah betapa salafus saleh memberikan perhatian yang sangat besar kepada masalah akhlak, kepada masalah adab. Kata beliau kepada putranya, "Hai putraku, sekiranya kamu belajar 1 pasal dari kitab adab, belajar adab, belajar akhlak, itu lebih aku sukai daripada kamu belajar 70 pasal di antara pasal-pasal ilmu." Maksudnya, ilmumu banyak tapi akhlakmu jelek, itu aku tidak suka. Lebih baik ilmumu sederhana apa adanya, tapi akhlakmu akhlak yang baik, adabmu adab yang baik. Dan tentu saja, kalau orang ilmunya banyak dan akhlaknya baik, itu lebih hebat lagi. Yang kita angkat di sini adalah masalah adabnya itu loh, akhlaknya. Betapa banyak para pengemban ilmu yang mereka punya ilmu banyak, kitabnya banyak bertumpuk-tumpuk, tapi adabnya tidak ada, akhlaknya tidak ada. Kepada orang tidak akhlak, kepada orang tua tidak akhlak, kepada semua tidak akhlak, kepada guru tidak ada akhlaknya, dan yang lainnya tidak ada akhlak, tidak ada adab. Di sinilah pentingnya belajar adab. Karena itu kalau kita melihat metode-metode mengajarnya salafus saleh, itu selalu ditekankan masalah adab, masalah akhlak. Sehingga mereka selalu menulis kitab-kitab yang berjudul Adab Talibil Ilm, adabnya penuntut ilmu. Bagaimana penuntut ilmu itu beradab dan berakhlak. Demikian pula salah seorang salafus saleh yang bernama Abu Zakaria Al-Ambari, sebagaimana dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Beliau Abu Zakaria Al-Ambari mengatakan, "Ilmun bila adab kanarin bila hatab, wa adabun bila ilmin karuhin bila jismin." Subhanallah, amat sangat indah. Kata-kata mutiara. Kata beliau, ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Adab tanpa ilmu seperti ruh tanpa badan. Jadi harus digandeng antara ilmu dengan adab. Ilmu saja pinter tapi tidak ada adabnya, tidak ada akhlaknya, seperti api yang tanpa kayu bakar. Artinya mustahil, tidak mungkin ada api kalau tidak ada kayu bakar. Jadi ilmunya tidak bermanfaat. Ilmunya itu istilahnya melempem, melempem ya, apa namanya, tidak menyala. Ya, padam, enggak ada artinya. Demikian pula adab tanpa ilmu, akhlaknya baik, bagus, tapi ilmunya enggak ada. Sama dengan roh enggak ada badannya. Ada rohnya saja, badannya enggak ada. Ya, jadi harus digandeng, ilmu harus benar, adab harus juga baik, digandeng semuanya, maka seperti roh dengan badan, seperti api yang ada kayu bakarnya. Di antara adab yang perlu ditanamkan kepada anak-anak semenjak dini adalah adab kepada ibu bapak, kepada kedua orang tua. Yang kita sering menyinggung masalah ini ya, kepada ibu bapak, akhlak, akhlak, dan akhlak. Ya, ibu bapak kalau ngomong yang enak, kalau ngomong yang sopan. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 23, wa qul lahum qawlan karima. Kalau ngomong kepada bapak ibu yang bijaksana, yang sopan, yang akhlak. Ini sudah sering kita bahas kepada kedua orang tua, bagaimana bersikap. Bahkan seorang anak ketika memandang orang tuanya, memandang bapaknya, memandang ibunya dengan pandangan cinta, dengan pandangan kasih sayang, maka Allah menulis itu adalah sebagai suatu pahala. Anak melihat ibunya, melihat bapaknya dengan mata yang penuh cinta, dengan mata yang penuh rahmat, itu dapat pahala, pahala dari Allah, dan itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Demikian pula adab yang perlu ditanamkan kepada anak-anak adalah adab kepada guru, adab kepada para ulama. Ini sangat penting karena para ulama, para guru itu sama dengan bapak kita, sama dengan ibu kita, bahkan lebih daripada bapak dan ibu. Bapak dan ibu, mereka adalah murabbi al-jasad. Mereka mendidik jasad kita, badan kita. Kita kecil diberi makan, minum, sandang, pangan, papan, semuanya sampai besar. Maka sekarang ini, kalau ulama, kalau para guru, mereka adalah murabbi ruh yang mendidik roh kita, mendidik jiwa kita. Mereka mempunyai nilai lebih. Apalagi kata Rasulullah SAW, al-ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi termasuk akhlak yang diajarkan ahli sunnah wal jamaah adalah berakhlak kepada para guru, menghormati mereka, tawadu, bahkan berkhidmah, membantu guru, melayani guru. Ini merupakan adab, ini merupakan akhlak. Tanpa guru meminta, langsung muridnya yang menawarkan untuk berkhidmah, melayani guru itu. Dan ini juga telah disebutkan di dalam kitab-kitab adab talibul ilmi, adab para penuntut ilmu. Demikian pula di majelis-majelis ilmu, murid tidak mengangkat suaranya lebih keras daripada gurunya, tidak kasar kalau ngomong. Kemudian juga cara duduknya, cara duduk yang sopan, tidak menyelonjorkan kaki, dan yang lain-lainnya. Karena para ulama itu orang-orang yang berjasa kepada kita, para guru orang-orang yang berjasa kepada kita. Sehingga ada salah seorang salafus saleh yang bernama Yahya bin Mu'ad rahimahullahu taala, beliau mengatakan tentang ulama, keutamaan ulama. Kata beliau, al ulama'u arhamu bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Para ulama itu lebih sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka sendiri. Para ulama lebih sayang daripada bapak dan ibu mereka sendiri. Lalu beliau ditanya, kaifa dzalik, bagaimana mungkin hal itu? Lalu beliau menjawab, qal li'anna aba'ahum wa ummahatihim yahfadunahum min narid dunya wa hum yahfadunahum min naril akhirah. Ya, karena bapak dan ibu mereka menjaga mereka supaya tidak susah di dunia, sementara para ulama menjaga mereka, memelihara mereka supaya tidak susah di akhirat. Allahu Akbar. Kalau bapak dan ibu kita itu menjaga kita supaya kita tidak susah di dunia, supaya kita senang di dunia. Kalau ulama menjaga kita, memelihara kita supaya kita tidak susah di akhirat, supaya kita bahagia di akhirat. Dan tentu akhirat lebih hebat daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Berakhlak kepada para ulama, beradab. Mari kita lihat di sini sebuah hadis dengan sanad yang hasan, sebagaimana disebutkan oleh Al Albani dalam Sahihul Jami', diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al Hakim dan yang lainnya, rahimahumullah taala ajma'in, melalui jalan sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, yang tidak menyayangi yang lebih kecil, dan tidak mengetahui haknya orang-orang alim, tidak mengetahui haknya ulama. Jadi bukan dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak mengetahui haknya ulama, tidak menghargai ulama, walam ya'rif li'alimina haqqah. Berarti bukan dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mengakui dia sebagai umatnya. Ini adalah ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang tidak punya akhlak kepada para guru, kepada para ulama. Mari kita lihat sahabat Abdullah bin Abbas, Ar-Rajulul Qurashi, Ar-Rajulul Qurashi Al-Hashimi radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibnu Abbas. Wa ma adrakum ma Ibnu Abbas, tahukah kamu siapakah Ibnu Abbas? Ibnu Abbas adalah merupakan sahabat yang mulia. Beliau adalah sepupu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau dari suku Quraisy, beliau dari keturunan Bani Hashim, mulia, mulia dan mulia. Beliau adalah turjumanul Quran, yang ahli menafsirkan Al-Quran. Beliau adalah habrul ummah, ulama'nya umat ini. Ibnu Abbas mendapat derajat demikian mulia. Kenapa? Karena Ibnu Abbas ini akhlaknya masya Allah, akhlaknya baik, terutama kepada gurunya akhlaknya baik. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mendengar ada salah seorang sahabat di Madinah, seorang Ansari, dia mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis itu masih belum diketahui oleh sahabat Ibnu Abbas. Beliau tidak tahu. Lalu sahabat Ibnu Abbas dengan tawadhu, dengan rendah hati, datang ke rumahnya orang itu. Datang ke rumahnya orang itu. Padahal Ibnu Abbas ini adalah misanannya Rasulullah, sepupunya Rasulullah, ulama besar. Tawadhu datang ke rumahnya. Lalu diketok pintunya. Ternyata tidak dibukakan karena yang di rumah sedang istirahat, sedang qailulah tidur siang. Qailulah tidur siang. Apa yang dilakukan Ibnu Abbas? Beliau tidak marah. Mengetuk pintunya gurunya, tidak dibukakan, tidak marah. Ibnu Abbas memasang sorbannya, dihamparkan di depan pintu itu. Lalu beliau duduk di sana, menunggu sampai gurunya bangun. Ditunggu. Padahal di depan pintu itu ada angin yang membawa pasir, sehingga Ibnu Abbas kotor semuanya kena pasir yang dibawa oleh angin itu. Tapi sabar. Sampai akhirnya gurunya bangun dari istirahatnya. Lalu gurunya keluar rumah. Begitu keluar rumah, sang guru melihat Ibnu Abbas di depan pintu dalam keadaan seperti itu. Sang guru mengatakan, "Ya bena ammi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ma ja'a bika, halla arsalta ilayya fa'atik." Wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa kamu datang ke sini? Mestinya kamu kirim satu orang untuk datang ke sini, lalu saya yang datang ke rumahmu. Saya datang ke rumahmu yang lebih pantas, bukan kamu datang ke rumah saya kayak gini. Lalu sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "La, ana ahaqqu an atik." Tidak, justru aku yang harus datang kepadamu, karena aku mau mencari ilmu kepadamu, karena kamu dalam hal ini adalah guruku. Kamu mempunyai hadis yang saya tidak tahu hadis itu. Hanya belajar satu hadis menghormati luar biasa. Akhirnya sahabat Ibnu Abbas menjadi ulama yang besar, menjadi pemberi fatwa di Madinah, dan menjadi turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran, menjadi habrul ummah, ulama'nya umat ini. Kenapa? Ini yang perlu ditanya. Tanya, kenapa? Jawabannya adalah karena akhlaknya yang baik. Karena adabnya yang baik kepada gurunya. Akhirnya ilmunya barokah. Ilmunya barokah. Benar-benar bermanfaat. Akhlak dan adab ini adalah luar biasa. Demikian pula perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Akhlak dan adab kepada saudara-saudaranya. Kepada kakaknya, kepada adiknya. Kemudian juga kepada saudara-saudara sesama kaum muslimin. Al-ukhuwah al-islamiyah. Tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana." Bukan dari golongan kami orang anak muda yang tidak menghormati orang tua dan orang tua yang tidak menyayangi anak muda. Jadi ini akhlak kepada saudara-saudara. Kalau ada yang lebih muda, maka dia menghormati yang lebih tua. Kalau ada yang lebih tua, maka dia sayang kepada yang lebih muda. Sehingga benar-benar terjadilah saling berbagi, saling memberi, dan saling menerima. Demikian pula akhlak yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak adalah akhlak kepada tetangga. Tetangga, jangan ganggu tetangga, jangan nyakiti tetangga, jangan merusak barang-barang milik tetangga, dan yang lain-lainnya berkaitan dengan tetangga. Tetangga, tetangga, dan tetangga. Malaikat Jibril selalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan supaya baik kepada tetangganya, tetangganya, dan tetangganya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwa tetangga itu bakal mendapatkan warisan. Iya. Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril selalu datang kepadaku, mewasiatkan kepadaku supaya aku baik kepada tetangga sampai aku menyangka bahwa tetangga itu bakal dapat warisan. Tetangga tidak ganggu anaknya tetangga dan yang lain-lainnya berkaitan dengan masalah tetangga. Demikian pula tentang minta izin. Anak-anak itu kalau mau masuk ke kamar orang tuanya minta izin, terutama pada waktu-waktu istirahatnya orang tua atau mungkin waktu-waktu yang saat itu orang tua sedang melakukan aktivitas di dalam kamar, anak-anak perlu izin. Dan itu difirmankan oleh Allah di dalam surat An-Nur ayat 58 dan 59. Minta izin, tidak masuk begitu saja, keluar masuk seenaknya. Ada izin, ada adab, ada akhlak. Terutama adalah tiga waktu. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. Di situ Allah menyebutkan ada tiga waktu terutama, yaitu sebelum fajar, ya, sebelum fajar, kemudian ketika waktu siang, dan setelah isya pada waktu malam. Artinya ketika itu mungkin orang tua lagi berbuat apa di kamarnya, ya itu perlu, ya mungkin sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain, maka kalau mau masuk kamar orang tuanya izin dulu, ketok pintu dulu. Demikian pula kalau mau masuk rumahnya orang, itu juga diketok dulu pintunya, belnya dibunyikan. Kalau sudah tiga kali mengetuk, tiga kali membunyikan bel, dan kira-kira yang ada di dalam rumah sudah dengar, tapi memang sengaja tidak dibukakan pintu, enggak usah marah, pulang saja. Mungkin dia lagi ada kesibukan, belum siap atau yang lainnya. Al-istidhanu thalat fa in adina wa illa falyarji. Minta izinnya itu tiga kali. Kalau diizinkan silakan masuk, kalau enggak diizinkan silakan pulang. Enggak usah marah-marah. Demikian pula yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah adab ketika makan, akhlak ketika makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Ya ghulam, samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Wahai anak muda, kalau makan baca bismillah. Diajarkan kepada anak-anak membaca bismillah. Kalau mau makan, kemudian makan dengan tangan kanan, ini adalah akhlak Islami, bukan dengan tangan kiri. Kemudian makan dengan yang terdekat. Diambil yang terdekat kalau memang sudah ada di yang dekat. Seandainya makanannya banyak, di sana ada yang jauh-jauh, maka tidak apa-apa ngambil yang jauh. tapi tetap ngambilnya dengan cara yang akhlak dan yang adab, yang sopan. Kita harus tahu siapa yang ada di sekitar kita. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. Termasuk masalah adab dan masalah akhlak adalah kita para orang tua memperhatikan potongan rambut anak-anak kita. Islam juga ngatur potongan rambut. Anak laki, anak perempuan diatur potongan rambutnya supaya islami, tidak tasyabuh, tidak menyerupai potongan rambut orang-orang kafir atau orang fasik. Masalah rambut jangan dikira sepele, karena persamaan dohir membawa kepada persamaan batin. Kalau luarnya niru, nanti dalamnya pun akan cenderung untuk niru. Demikian pula kita perhatikan masalah pakaian anak-anak kita. Pakaiannya anak-anak dipilihkan pakaian-pakaian yang islami, pakaian yang akhlak, pakaian yang adab, yang merupakan ciri khas Islam, dan jauh daripada tasyabuh tadi itu, menyerupai orang kafir, menyerupai orang fasik. Karena sekali lagi, penyerupaan pada dohir akan membawa kepada penyerupaan pada batin. Kalau luarnya niru, nanti dalamnya sedikit-sedikit lambat laun akan niru juga. Kemudian juga di antara akhlak kepada anak-anak yang perlu ditanamkan, supaya kalau ada orang baca Quran, anak-anak itu diperintahkan untuk diam. Kalau ada orang baca Quran, wahai anak-anak, diam, kamu dengarkan. Itu termasuk akhlakmu kepada Al-Quran, kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepadamu Al-Quran, maka dengarkan, dan supaya kamu diam yang khusyuk, supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula perlu ditanamkan kepada anak-anak semenjak dini adalah khuluqus sidik. Diajarkan kepada anak-anak itu kejujuran, yang jujur dan yang jujur, supaya anak tumbuh menjadi anak yang jujur. Ada sebuah riwayat yang sangat indah, yang perlu dijadikan bahan renungan oleh para bapak, para ibu dan para pendidik. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala melalui jalan Abdullah bin Amir, sahabat Abdullah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, da'atni ummi yauman, pada suatu hari ibuku memanggil aku. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qa'idun fi baitina. Ketika itu Rasulullah sedang duduk di rumah kami. Jadi Rasulullah di rumahnya waktu itu. Faqalat ta'al u'tik. Lalu ibunya mengatakan, wahai putraku, kemarilah, aku akan memberimu sesuatu. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma aratti an tu'ti?" Rasulullah tanya, "Apa yang ingin kamu berikan kepada anakmu?" Qalat, kata ibu itu, aradtu an u'tiyahu tamran. Kata ibu itu, aku ingin memberinya kurma. Aku akan beri dia kurma. Faqala laha, lalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibu ini, "Ama innaki law lam tu'tihi syai'a kutibat 'alaiki kidbah." Kalau sekiranya kamu tidak memberinya sesuatu, maka ditulis atasmu satu kebohongan. Subhanallah ya. Jadi maksudnya di sini enggak boleh bohong kepada anak-anak, karena nanti kita mengajarkan bohong kepada mereka. Misalnya para ibu atau para bapak manggil, "Sini nak, mau sini nak, sini, saya akan beri kamu sesuatu." Ternyata tidak diberi sesuatu, dibohongi saja anaknya. Ini adalah termasuk kebohongan, dan ini termasuk tidak mendidik akhlak jujur kepada anak-anak. Kalau kita panggil dan kita janji memberi, harus diberi, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang jujur, niru bapaknya, niru ibunya, dan meniru para pendidiknya. Demikian pula juga supaya anak-anak dididik dengan akhlak amanat, menjadi anak-anak yang amanat, mengemban amanat, dan tidak menjadi anak-anak yang berkhianat. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau dikenal semenjak kecil dengan As-Sadiqul Amin, orang yang jujur lagi amanat. Kenapa? Karena dididik oleh oleh orang tuanya, oleh keluarganya, oleh kakeknya, pamannya, ibunya, dididik supaya dia mempunyai sifat amanat. Apalagi zaman sekarang, zaman yang telah hilang amanat, sangat sedikit amanat, maka perlu kita perhatikan bagaimana pendidikan anak-anak kita, terutama agar menjadi anak-anak yang pandai menjaga amanat dan jauh daripada sifat khianat. Kemudian tinggal sedikit saya lanjutkan. Kita juga perlu mendidik akhlak anak-anak kita agar hatinya bersih, agar hatinya bening dari sifat-sifat tercela, dari sifat hasud, iri, dengki, dan berbagai macam sifat-sifat buruk yang lainnya. Kita didik anak kita menjadi anak yang hatinya baik, hatinya bersih. Ini sangat penting karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menilai luar kita, tapi Allah menilai dalam kita, hati kita dan amal perbuatan kita. At-Tirmidzi meriwayatkan dan beliau mengatakan sanadnya hasanun gharib dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, qala li, kata Anas, Rasulullah berkata kepadaku, ya bunayya, in qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Thumma qala ya bunayya, wa dhalika min sunnati, wa man ahya sunnati faqad ahyani, wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Wahai putraku, jika kamu mampu pada waktu pagi dan sore, supaya di hatimu tidak ada sifat menipu kepada seorang pun, tidak ada sifat niat jahat kepada seorang pun dalam hatimu, maka lakukanlah. Lalu kata Rasulullah, hai putraku, itu adalah termasuk ajaranku. Dan barang siapa menghidupkan ajaranku, berarti dia telah menghidupkan aku. Dan barang siapa menghidupkan aku, maka dia akan bersama aku di syurga nanti. Subhanallah. Jadi masalah hati ini penting. Jangan sampai di hati kita ada sifat-sifat buruk, ada niat-niat jahat, niat-niat jelek kepada orang-orang siapapun. Kita tanamkan kepada anak-anak kita, wahai anakku, wahai putraku, jangan sampai kamu punya niat jelek, punya niat buruk kepada seorang pun, agar supaya kamu nanti masuk syurga bersama-sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah mungkin yang singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan anak-anak kita semuanya menjadi orang-orang yang berakhlak, sehingga bernilai di hadapan Allah, di hadapan manusia, sehingga kehidupan ini menjadi kehidupan yang indah, kehidupan yang nyaman. Dengan akhlak semuanya akan nyaman, dengan akhlak bahagia dan sukses di dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Demikian mitra pendengar 100.5 FM Radio Dakwah Islamiyah. Alhamdulillah baru saja kita telah ikuti bersama materi atau kajian Islamiyah yang dibawakan oleh Ustaz Abdul Salih Hadromi dalam pendidikan anak dalam Islam dengan materi membangun akhlak anak-anak. Dan bagi Anda, saya buka kesempatan untuk ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan SMS di 081-334-183-554. Dan alhamdulillah SMS sudah banyak yang masuk, akan kami bacakan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi yang dirahmati Allah. Doa perlindungan anak yang biasa dibaca Ustaz, sumbernya dari mana? Sebab kami mau menghafalnya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala, amma ba'd. Amin atas doanya, semoga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Mengenai doa perlindungan yang biasa saya baca tiap-tiap selesai pengajian pendidikan anak dalam Islam, itu saya menyusun sendiri. Dan Anda kalau mau menghafalnya, silakan Anda tanyakan kepada ibu-ibu jamaah majelis taklim Husnul Khotimah hari Selasa. Itu pernah dibagi-bagikan ya, pernah saya bagi-bagikan, fotokopi dibagikan. Dan itu bagus ya, doa perlindungan untuk anak-anak. Allahumma ihfaz auladana min kulli su'in wa baliyah, Allahumma ihfadhum wa la tadurruhum, Allahumma rzuqhum as-sihhah wal afiyah wat tsabat wal istiqamah, dan seterusnya. Jadi Anda kalau ingin mendapatkan, silakan Anda hubungi ibu-ibu Majelis Taklim dan Dakwah Husnul Khotimah yang biasa pengajian hari Selasa di Gedung Fatimah. Insyaallah yang sudah lama ngaji itu pernah mendapatkan doa itu, dan Anda bisa memfotokopinya dan memperbanyaknya. Itu hanya upaya memudahkan saja cara berdoa untuk anak-anak kita. Ya, fadhol. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz Abdullah yang diridai Allah. Sebagai cucu, apa bisa nyampe doa kepada nenek yang meninggal? Sebab beliau yang besarkan saya mendidik dari Ahmad. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan ridhonya kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi doa dari cucu kepada kakek, kepada nenek itu sampai ya. Jangankan kepada nenek, kepada siapapun, yang penting orang Islam sampai. Jadi doa dari orang Islam kepada orang Islam itu sampai. Maka dari itu Allah menganjurkan kita supaya mendoakan untuk muslimin wal muslimat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Kemudian juga Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin." Ya. Jadi memintakan ampun untuk orang-orang beriman. Jadi sampai doalah untuk nenekmu, doalah untuk orang tuamu, dan doalah untuk semuanya. Doa-doamu diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Assalamualaikum. Saya ulangi. Assalamualaikum Ustaz Barakallahu Fik. Saya punya keponakan laki-laki 7 tahun, sering berkata-kata kotor ataupun lainnya yang berkotor ya. Tapi sayang orang tuanya jarang bertindak tegas atas sikap anaknya itu. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan barokahnya kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi beliau punya keponakan laki-laki 7 tahun, sering berkata-kata kotor ya. Tapi orang tuanya gak bertindak tegas terhadap anaknya itu. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Jadi ya dibina aja, dididik ya, umur 7 tahun dididik aja. Mungkin dia gak ngerti, diberitahu bahwa kata-kata itu adalah kotor, tidak baik. Orang yang terhormat tidak mengatakan kata-kata seperti itu. Itu tidak pantas diucapkan oleh orang seperti kamu. Diberitahu aja, beritahu. Karena kadang mereka itu tidak ngerti ya. Jadi yang penting adalah kita mendidik, dan juga kita memilihkan teman. Karena biasanya dia mendapat kata-kata kotor itu dari temannya. Nah, maka dari itu diberitahu sudah kamu menghindari dia, jangan kumpul dia, karena dia nanti akan mengajarkan kepadamu kata-kata yang seperti itu gitu. Atau juga yang lebih bagus lagi, kita datangi temannya itu. Temannya didatangi, kemudian dinasehati temannya itu bahwa jangan mengatakan kata-kata gitu, jangan mengajarkan kata-kata seperti itu tidak baik, itu tidak sopan. Atau orang tuanya diberitahu. Jadi begitu ya. Jadi yang jelas pokoknya kita berusaha mendidik dengan cara yang terbaik dan menghindari cara-cara kekerasan dalam pendidikan. Ya, fadhol. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Saya mengerti baik buruknya kehidupan dari para guru, diantaranya antum Ustaz. Orang tua saya tidak pernah mengajarkan itu sehingga saya kadang lebih hormat pada guru. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau mengerti ya, baik buruknya kehidupan guru. Kemudian orang tuanya tidak pernah mengajarkan itu, sehingga saya kadang lebih hormat pada guru. Ya. Ya memang betul ya, hormat kepada orang tua itu wajib. Kemudian juga hormat kepada guru itu wajib. Bahkan tadi disebutkan guru itu kadang lebih daripada orang tua. Karena alasannya orang tua mendidik badan kita, menjadikan kita bahagia di dunia, tidak susah di dunia. Lalu guru mendidik kita supaya bahagia di akhirat, tidak susah di akhirat. Jadi begitu. Jadi yang seimbang lah, minimal seimbang, akhlak kepada orang tua yang baik, kepada guru juga yang baik. Kemudian juga mungkin kalau ada sikap kasar dari orang tua atau dari guru ya sabar. Karena termasuk itu adalah akhlaknya murid kepada gurunya. Ya mungkin guru itu lagi capek, lagi payah, sehingga kadang sikapnya itu agak kasar. Ya sabar. Ya, karena manusia nggak ada sempurnanya. Kalau mau sempurna ya malaikat. Jadi begitu. Ya, fadl. Assalamualaikum Ustaz yang disayangi Allah. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana cara menegur mertua agar mau melakukan sholat? Saya takut dosa dan saya kasihan pada mereka nantinya. Syukran. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan kasih sayangnya kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi beliau ini punya mertua tidak sholat ya. Bagaimana caranya? Karena kasihan nanti dosa. Ya, ya Anda apa namanya? Anda beri masukanlah dengan sopan, dengan akhlak, doakan kepada Allah. Kalau Anda bersolat dalam sujud, terutama solat tahajud, doakan supaya Allah membuka pintu hati mertua Anda supaya mau solat. Doakan. Kemudian juga ya diberi masukan bahayanya orang meninggalkan solat. Keutamaan solat dulu, keutamanya solat. Bahwa orang kalau solat itu nanti untung dunia, untung akhirat. Di dunia hidupnya tenang, damai, bahagia, diatur oleh Allah, dibantu oleh Allah, di akhirat masuk surga. Kemudian juga diberi ancaman-ancaman orang yang tidak sholat, bahayanya. Bahwa orang tidak sholat nanti kafir, keluar dari Islam. Ya beritahu gitu aja. Atau juga Anda perlu orang lain nasihati mertua Anda. Seperti itu terus. Yang penting sekarang ini adalah usaha kita. Kita sudah berusaha, kita sudah berupaya, sudah maksimal. Ya hasilnya itu urusannya Allah. Yang merubah hidayah taufik di tangan Allah. Yang penting kita usaha terus menerus, jangan putus asa, tidak pantang menyerah. Terus dan terus usaha-usaha dan doa. Ya mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada mertua Anda dan kepada semuanya untuk mau tunduk kepada ajaran-ajaran Islam. Allahumma amin. Amin, Allahumma amin. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, penyucuk umat. Bagaimanakah caranya bagi ibu yang awam mengajarkan akhlak adab kepada anak-anak di zaman yang mengkhawatirkan ini? Mohon doanya Pak Kiai. Terima kasih tak terhingga. Wassalam dari Ibu Al-Batul di Talangagung. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga hidup kita bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ini dari Ibu Al-Batul di Talangagung ya. Bagaimana caranya ibu yang awam mengajarkan akhlak adab kepada anak-anak di zaman yang mengkhawatirkan ini? Ya, ya, yang jelas ibu walaupun awam seperti apapun ya harus cari ilmu. Jadi orang itu harus cari ilmu. Ibu, bapak cari ilmu datang ke pengajian. Harus cari ilmu itu. Sebelum menikah cari ilmu, setelah menikah lebih perlu cari ilmu daripada sebelum menikah. Ya, ilmu bagaimana untuk mendidik anak, bagaimana mengatur rumah tangga dan yang lainnya. Kemudian juga perlu dicarikan untuk anak-anak itu guru-guru yang bagus, guru yang baik, yang mendidik akhlak. Jadi kalau sekarang ya carikan sekolah-sekolah yang bisa dipercaya. Sekolah yang bisa dipercaya bukan hanya memberi ilmu kepada anak-anak, tapi juga mengajarkan akhlak. Dengan harapan nanti anak-anak keluar dari sekolah itu, ilmunya matang, akhlaknya bagus. Ya, itu yang penting. Kalau hanya pinter, ilmunya matematika dapat 10, tapi akhlaknya dapat 5. Ya buat apa? Jelek itu. Ya, kalau bisa itu matematika dapat 10, akhlak dapat 10. 10 semuanya. Ya, 100 semuanya lah, istilahnya gitu. Jadi begitu. Jadi ya disekolahkan aja, cari sekolah-sekolah yang bisa dipercaya, yang mendidik akhlak. Jadi supaya tidak hanya mementingkan duniawi, tapi juga ukhrawi. Ukhrawi nomor 1, akhirat nomor 1, jangan lupa dunia. Ya itulah, yang penting pokoknya ibu selalu doa. Doakan anak-anak ibu, bermunajatlah kepada Allah. Kalau malam bangun, nangis, doakan anaknya, ya Allah, anakku, ya Allah, anakku, ya Allah, ya Allah, anakku. Terus doakan. Jagalah anakku ya Allah, lindungi anakku ya Allah. Terus insya Allah nyambung itu. Ada keterkaitan batin antara ibu dengan anak, antara bapak dengan anak. Ya begitu, dibimbing terus, dibina terus. Dan jangan lupa diberi contoh. Diberi contoh ya, contoh yang bagus. Kemudian masalah televisi ya, televisi itu racun. Televisi itu racun. Kalau boleh saya katakan, televisi itu adalah kotak-kotak setan yang ada di rumah-rumah kita. Kotak-kotak setan. Karena walaupun ada baiknya, baiknya paling berapa persen sih? Oleh karena itu para orang tua perlu mengawasi anaknya. Nonton TV diawasi, mana yang boleh ditonton, mana yang tidak boleh dipilihkan. Jangan diajarkan semuanya ditonton, nanti rusak anak-anak. Acara-acara film-film, acara joget-joget, nyanyi-nyanyi, tidak mendidik itu merusak akhlaknya anak-anak. Sinetron seperti itu. Jadi perlu diawasi seperlunya saja. Diberi aja mainan-mainan, permainan-permainan, game-game yang mendidik, tidak apa-apa. Sebagai alternatif supaya tidak ditutup pintunya begitu saja, tapi juga ada pintu lain yang dibuka, ada alternatifnya. Ya itulah, yang penting adalah kita berusaha maksimal, kita berdoa, mudah-mudahan ibu dan semua keluarga, dan kita semuanya oleh Allah selalu dibimbing untuk bisa istiqomah, untuk bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, dan supaya kumpul dengan keluarga semuanya di surga nanti. Allahumma amin. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika suami berbohong dengan nama Allah sama istri tentang masa lalunya, tapi bila kita jujur istri akan sangat marah sekali. Dan bagaimana bila akhirnya ketahuan bohongnya? Tolong bagaimana solusinya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbohong itu dilarang. Berbohong itu tidak boleh dalam agama. Bahkan termasuk sifatnya orang munafik adalah berbohong. Wa idza haddatha kadzaba. Ya, kalau berbicara dia bohong. Suami kepada istri, istri kepada suami tidak boleh bohong. Memang ada hadis yang menyatakan bahwa ada bohong yang boleh, di antaranya bohongnya suami kepada istri. Tapi ini bukan bohong secara umum. Maksudnya di sini adalah bohong dalam hal cinta. Jadi para ulama mengatakan bohong dalam hal cinta. Maksudnya itu kalau istri tanya kepada suaminya, wahai suamiku, kau cinta enggak kepadaku? Maka suaminya walaupun seandainya enggak cinta ya, dia bohong boleh. Oh, jangan khawatir, saya sangat cinta kepadamu. Itu enggak apa-apa. Bohong dalam hal begini enggak apa-apa. Karena ini adalah bohong yang maslahatnya itu 100% baik. Karena kalau suaminya jujur, oh saya enggak cinta sama kamu, ya rusak rumah tangganya. Jadi bohong yang boleh cuma itu saja, bohong dalam hal cinta, itu aja. Bukan bohong secara umum, jadi bohong enggak boleh. Apalagi seperti ini, sudah bohong, ketahuan kebohongannya. Nah, kalau sudah begini, akhirnya orang itu kepercayaannya jatuh. Membangun kepercayaan itu butuh waktu lama. Membangun butuh waktu lama, dibangun, ditata. Tapi menghancurkan kepercayaan hanya butuh sekejap mata. Sekejap mata sudah hancur. Gara-gara ketahuan bohong, hanya kita enggak percaya lagi selama-lamanya. Maka dari itu jangan bohong. Katakan sejujurnya. Katakan sejujurnya. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jujur pahit tidak apa-apa. Tapi akhirnya enak. Daripada bohong pertamanya enak, nanti akhirnya bohong itu tidak enak. Dan ketahuan orang tidak percaya lagi. Jadi sekali lagi, membangun kepercayaan itu tidak gampang. Butuh waktu lama. Menghancurkan kepercayaan cukup sekejap mata, hancur semuanya. Jadi jangan bohong, jujurlah. Hanya perlu diatur ya, cara ngomongnya diatur aja, diatur, dikondisikan begitu, ya seperti itu. Jadi jangan berbohong. Ya mungkin saya kira cukup ya, itu jawaban saya secara umum. Adapun untuk kasus-kasus tertentu, maka juga perlu pembahasan khusus lagi. Jadi bohong dilarang. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz Abdul yang saya cintai karena Allah. Ya Ustaz, sering di tempat saya tamu datang ketika kita sedang tidur siang. Saya sangat terganggu karena saya langsung bangun dan tidak bisa tidur lagi. Tapi tamu itu mengerti dan dia masih saja mengetuk pintu, padahal menurut saya tamu itu kebolehnya tidak terlalu penting. Bolehkah Ustaz kita tidak membuka pintu di saat seperti itu? Apakah dosa? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah tamu ini oleh agama Islam diatur ya. Menghormati tamu itu wajib. Tapi juga tamu itu ada adabnya, ada akhlaknya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu harus. Tapi tamu juga harus tahu adabnya, ada akhlaknya. Di antara adabnya tamu itu, kalau dia datang ke rumahnya orang mengetuk pintu ya, yang kira-kira sudah dengar yang ada di rumah itu, tapi sengaja mereka tidak membukakan. Tiga kali mengetuk atau tiga kali ngebel enggak dibukakan, sudah tamunya pergi, enggak boleh marah-marah. Wah, apa ini, saya kok enggak dibukakan? Jangan marah, pergi aja. Itu akhlaknya Islam. Karena mungkin yang di rumah itu sedang tidur seperti ini, sedang tidur siang. Kan kasihan dia lagi tidur istirahat. Mungkin dia sedang ngatur jadwalnya, jadwal saya ini waktunya istirahat, nanti mau ada kegiatan lagi, begitu. Jadi harus ada saling komunikasi antara tamu dengan tuan rumah, saling tahu akhlak, tahu adabnya. Kalau siang waktunya orang tidur, ya jangan ke rumahnya orang, jangan ganggu. Atau paling enak zaman sekarang ini ya, zaman sekarang kan sudah ada teknologi. Teknologi itu dimanfaatkan. SMS dulu, saya mau bertamu, ini apa ada waktu. Itu penting itu penting sekali. Teknologi dimanfaatkan. Janjian dulu. Karena kalau tanpa janjian tiba-tiba datang, mungkin orang itu belum siap. Mungkin orang itu lagi sibuk, pikirannya ke tempat lain. Mungkin lagi istirahat, mungkin lagi ada tugas, macam-macam. Dan ketika tamu datang dan mana begitu, enggak enak, akhirnya enggak fokus. Enggak konsen, ya bicara enggak konsen. Dia lagi pikirannya ke tempat lain. Jadi enggak apa-apa ya, yang Anda lakukan enggak apa-apa. Kalau Anda tidur siang, lalu ada tamu mengetuk-ketuk pintu, apalagi enggak terlalu penting, apalagi bukan dari luar kota, dekat-dekat saja, Anda enggak buka pintu, enggak apa-apa, enggak dosa Anda. Malah justru tamunya yang tahu diri, dia ngetuk, enggak dibukakan, pergi. Itu aja, nanti aja ketemu lagi. Jadi intinya harus ada pengertian dari dua belah pihak, pihak tuan rumah dan pihak tamu, dan Islam telah mengatur semuanya itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, maksudnya itulah adabnya Islam, itulah adabnya yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pantun. Mungkin dari Pak Lestari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadrami yang dirahmati Allah, semoga sehat-sehat selalu. Ana tidak tanya tapi ana dengarkan di kantor dan sudah ana baca artikel di Hati Bening. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Anda, Bapak Lestari ya, semoga Anda oleh Allah diberi rahmat, kasih sayang, diberi sehat dan juga semuanya. Amin. Alhamdulillah beliau aktif mendengarkan dari kantornya. Dan hari ini juga sudah baca artikel di Hati Bening. Untuk kemarin hari Senin dan Selasa itu di Hati Bening saya kirim artikel tentang Sakaratul Maut. Sakaratul Maut seorang mukmin dan Sakaratul Maut seorang yang kafir atau fajir, itu mungkin perlu dibaca supaya untuk jadi pelajaran bagi kita, karena itu adalah pelajaran kita. Ya, semoga bermanfaat. Baik, berikutnya. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Bagaimana jika dalam diri anak ada sifat sombong dan suka membeda-bedakan orang, lebih menyukai orang kaya dan menganggap remeh orang miskin? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi dalam diri anak ini ada sifat sombong dan suka beda-bedakan, lebih suka kepada orang kaya dan menganggap remeh orang miskin. Nah, tentu ini adalah sifat yang sangat tercela. Ya, perlu diajarkan kepada anak-anak, jangan beda-bedakan orang kaya dengan miskin. Yang penting dia itu adalah orang baik, orang soleh, maka dia itu di sisi Allah mulia, jangan diremehkan. Kemudian ajarkan kepada dia bahwa Rasulullah itu cinta kepada orang-orang miskin, tidak boleh meremehkan orang miskin. Yang penting orang miskin dan bertakwa ya, miskin bertakwa. Kalau sudah miskin, tidak bertakwa, sudah miskin dia itu juga ahli maksiat, ya lebih jelek lagi. Lebih jelek lagi. Jadi maksudnya miskin tapi dia bertakwa. Jangan diremehkan, masya Allah. Rasulullah SAW cinta kepada orang-orang miskin. Beliau cinta kepada sahabat Bilal, mantan budak, kepada Ammar bin Yasir, kepada Suhaib, kepada Khabbab bin Al-Arad, para sahabat yang merupakan mantan budak semuanya. Cinta orang miskin. Kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, maka kita juga cinta kepada orang miskin. Kemudian juga dalam doa-doanya Rasulullah berdoa, wa as'aluka hubbal masakin, ya Allah, hamba mohon kepadamu agar engkau jadikan hamba cinta kepada orang-orang miskin. Jadi begitu. Jadi terangkan kepada anak-anak, tidak boleh bedakan kaya dengan miskin, sama saja di sisi Allah. Allah tidak melihat kekayaannya, tidak melihat bentuk fisiknya. Yang dilihat oleh Allah itu adalah hatinya dan amalnya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentukmu, tidak melihat badanmu. Yang dilihat oleh Allah itu adalah hatimu dan amalmu. Jadi begitu. Jadi supaya kebiasaan anak yang seperti ini, sifat model ini dihilangkan, ya, kemudian dimasuki sifat yang baru, supaya tidak membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin, seseorang itu dibedakan oleh ketakwaannya. Takwa mulia siapapun dia, tidak bertakwa hina siapapun dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana orang tua yang selalu bertengkar di depan anak-anaknya? Saya sampai kesulitan untuk mencontohi adik-adik saya. Mohon nasihat Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini orang tuanya selalu bertengkar ya di depan anak-anak. Wah, ini juga ini tidak baik dalam pendidikan anak. Seandainya pun mungkin orang tua ada salah paham. Kalau mau seandainya ya mau apa namanya menyelesaikan masalahnya, jangan di depan anak-anak. Di kamar saya tutup yang rapat. Enggak tahu apa-apa anak-anak. Karena kalau anak-anak melihat bapak ibunya bertengkar, ribut-ribut, nanti anak-anak ini bingung akhirnya. Ini gimana ini? Bapak ibu tidak rukun. Bapak ibu selalu seperti ini. Itu jadi beban bagi anak-anak. Jadi beban. Sehingga akhirnya anak-anak yang keluar dari rumah-rumah yang broken home seperti ini. Broken home namanya ya. Jadi rumah tangga yang berantakan. Akhirnya anak-anak frustasi. Jadi anak nakal akhirnya. Jadi anak jalanan. Jadi anak yang punk. Itu gara-gara dari rumah yang broken home. Jadi jangan bertengkar di depannya anak-anak, kasihan mereka. Apalagi nanti anak itu akhirnya saling pro dan kontra. Yang satu membela bapak, yang satu membela ibu. Nanti tidak akur anak-anak seperti itu. Jadi benci bapaknya, jadi benci ibunya. Ya, diusahakan jangan sampai orang tua bertengkar. Kalaupun ada kesalahpahaman di antara kedua orang tua, maka diselesaikan saja secara sembunyi-sembunyi di dalam kamar tanpa sepengetahuan anak-anak. Karena hal ini sangat berpengaruh dalam kejiwaan anak-anak, dalam psikologi anak-anak berpengaruh sekali. Kasihan anak-anak itu kalau harus dikasih beban-beban berat seperti ini. Nanti mereka sumpek. Dan hasilnya mereka tidak percaya lagi kepada bapaknya, tidak percaya lagi kepada ibunya. Kalau sudah anak tidak percaya kepada bapak dan ibu, wah, sudah sulit ini, sulit. Jadi perlu ditanamkan kepada anak-anak bahwa bapak dan ibu ini rukun, bapak dan ibu ini saling cinta, bapak dan ibu ini saling pengertian, sehingga anak-anak merasa hidupnya itu di dalam rumah itu enak, sejuk, dingin. Ya, rumahnya itu masya Allah seperti ada AC-nya, walaupun tidak ada AC-nya. Ya, mudah-mudahan ya berilah contoh yang baik. Mudah-mudahan oleh Allah diberi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Sudah nih Ustaz, berikutnya yang, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan orang yang berilmu dan mengerti agama mengajarkan kepada murid tetapi halnya tidak baik? Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana ada orang berilmu, mengerti agama tapi mengajarkan kepada murid, tapi akhlaknya tidak baik. Ya jangan. Jadi kalau cari guru itu, carilah guru yang punya ilmu, yang ilmunya benar dan akhlaknya baik. Itu penting. Jadi kalau cari guru itu, usahakan guru yang mempunyai dua sifat. Sifat yang pertama, dia mempunyai ilmu. Yang dimaksud punya ilmu itu ilmunya benar. Ilmu yang sumbernya dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ucapannya sahabat, qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sahabat, ilmu yang benar. Kemudian sifat yang kedua, akhlak. Gurunya harus guru yang berakhlak. Ini penting. Ilmu saja tanpa akhlak tidak cukup. Akhlak saja tanpa ilmu tidak cukup. Kayak tadi itu loh. Jadi kalau apa namanya ada ilmu tidak ada akhlak, sama dengan api tidak ada kayu bakarnya. Demikian pula kalau akhlak saja tidak ada ilmu, sama dengan roh tidak ada badannya. Jadi harus dua-duanya. Jadi carilah guru yang dia mengerti ilmu agama dan dia akhlaknya baik. Ya, insya Allah Anda tidak akan salah jalan di dunia dan di akhirat. Ya, fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang dirahmati oleh Allah. Ana punya adik perempuan 10 tahun yang sudah baligh. Kemudian ana mau mengajarinya beradab dan berpakaian yang syariat, tapi orang tua dan lingkungan ana masih awam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semua pendengar setia. Allahumma amin. Jadi beliau ini punya adik ya, usia 10 tahun, sudah baligh. Kemudian mau diajarkan kepadanya adab dan cara pakaian yang syar'i. Tapi orang tua dan lingkungan anak masih awam. Ya, ya tidak masalah ya. Walaupun orang tua awam, lingkungan awam, tapi tetap saja diberi masukan kepada anak-anak dan lingkungan. Dikondisikan pelan-pelan. Sebagaimana wahyu yang pertama turun itu adalah Iqra. Ya, Rasulullah hidup di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Jahiliyah itu bodoh, primitif. Yang pertama turun adalah Iqra, bacalah ya. Baca, tulis. Ini beri pemahaman dulu. Nanti setelah paham, lah mereka nanti gampang nerima. Jadi menyikapi lingkungan awam, orang yang awam itu dikondisikan dulu, pelan-pelan. Jadi dakwah itu bertahap ya, step by step, pelan-pelan dulu. Nanti naik lagi ke atasnya terus begitu. Jangan langsung, kalau langsung drastis nanti kaget ya. Jadi kaidahnya ini Anda pakai aja kaidah bening banyune kecanda iwae, ya, itu bagus itu. Jadi istilahnya tujuan Anda tercapai tanpa membawa tanpa memperkeruh permasalahan. Jadi begitu aja, kebenaran harus jalan terus, cuman bungkusnya aja. Jadi bungkusnya diperbaiki, ya covernya diperbaiki. Fadol. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, bagaimana mencikapi sikap teman dalam mendidik anaknya dengan pakaian yang pendek-pendek? Alasannya, mumpung belum baligh, dipakai yang lagi ngetren. Bagaimana pendapat Ustaz? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi bagaimana menyikapi sikap teman-teman dalam mendidik anaknya dengan pakaian yang pendek-pendek? Alasannya mumpung belum baligh, dipakai yang lagi tren. Bagaimana pendapat Ustaz? Ya, mendidik anak itu mulai kecil. Kalau kecil dibiasakan tidak baik, nanti akhirnya ketidakbaikan itu menjadi kebiasaannya dia dan terbawa sampai besar. Nah, mumpung masih kecil, mumpung belum baligh, itu dididik dengan pendidikan yang bagus, diberi pakaian yang bagus. Supaya apa? Supaya menjadi kebiasaan dia memakai pakaian yang bagus seperti itu, yang syar'i. Sehingga akhirnya nanti sudah besar dia terbiasa yang seperti itu. Ya. Jadi anak kecil itu jangan dikira mumpung masih kecil enggak apa-apa pakaian gini, jangan. Mumpung masih kecil itu kesempatan. Mendidik ketika masih kecil itu sama dengan memahat di batu. Mendidik sudah besar sama dengan memahat di air. At-ta'allumu fis shighar kan naqshi 'alal hajar, wa at-ta'allumu fil kibar kan naqshi 'alal ma. Ya. Jadi anak kalau dididik masih kecil itu seperti memahat di batu, kuat, menancap. Kalau sudah besar seperti memahat di air, enggak bisa nempel. Begitu dipahat, habis lagi. Jadi begitu ya. Hanya saja kalau anak masih kecil, kita enggak perlu streng-streng ya. Jangan streng-streng, jangan terlalu keras sekali, karena memang dia dunia anak-anak. Hanya diarahkanlah yang positif dengan harapan nanti kalau sudah besar dia akan menjadi anak yang mempunyai kebiasaan baik semenjak kecil. Allahumma amin. Baik, berikutnya. Semoga Ustaz dan rekan dijaga dari penyakit hati dan dimudahkan segala urusan rezekinya pula. Amin. Amin. Amin. Jadi doa ya, didoakan kita alhamdulillah supaya bebas dijaga dari penyakit hati, dimudahkan urusannya, rezekinya. Amin. Terima kasih. Ya, saya kira mungkin cukup itu dulu. Bagi yang tadi belum terjawab SMS-nya mohon maaf, mungkin di luar materi atau mungkin juga khilafiyah dan yang lainnya. Sekarang kita tutup saja dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami daripada pasangan-pasangan kami dan anak-anak keturunan kami yang menjadi permata hati kami, dan jadikanlah kami imam pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma ihfad awladana min kulli su'in wa baliyah. Allahumma ihfadhum wa la tadurrahum. Allahumma ishfihim wa afihim. Allahumma arzukhum as-sihhah wal afiyah wa thabat wal istiqamah. Allahumma ihdi awladana ila siratikal mustaqim. Allahumma ij'alhum muti'ina lak wa li rasulik. Waj'alhum barina lil walidain wasilin lil arham. Ya Allah, jagalah anak-anak kami, peliharalah anak-anak kami, lindungilah anak-anak kami dari segala yang membahayakan mereka, dari bencana dan segala yang tidak mereka sukai. Jadikanlah mereka sehat walafiat, dan mereka teguh, tegar dan istiqamah. Ya Allah, berilah hidayah anak-anak kami agar supaya mereka berada di atas jalanmu yang lurus. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan selalu menyambung tali silaturahim. Nastaudi'uhumullah alladhi la tadi'u wadai'uh, fallahu khairun hafidhahu arhamur rahimin. Ya Allah, kami titipkan anak-anak kami kepadamu, karena kami yakin ya Allah, titipan-titipan yang dititipkan kepadamu tidak akan kau sia-siakan. Ya Allah, engkau adalah sebaik-baik penjaga, sebaik-baik pemelihara, dan engkau adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Allahumma yassir lana umurana ma'arahati liqulubina wa abdanina wassalamati al-afiyati fi dinina wa dunyana. Ya Allah, berilah kemudahan dalam semua urusan kami ya Allah. Berilah kemudahan dengan santai pada badan kami, pikiran kami, dan selamat agama kami dan akhirat kami ya Allah. Jadikanlah kami semua ya Allah kumpul dengan keluarga kami di dunia, kumpul di akhirat, sama-sama masuk ke dalam syurga-Mu bersama-sama Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memandang wajah-Mu yang maha mulia dan mendapat ridha-Mu, dan Engkau tidak pernah murka lagi selama-lamanya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kami berlindung kepada-Mu daripada su'ul khatimah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.